gelembang bunga narudang, lada jera gula batuna, endai sepe lalit guna nauturang, makin kena lalit malem na. Ija, ija, janji nundu be. Ija, ija, janji nundu be. Santan batu lanai lanai aku lanai lanai lanai aku lanai. Oh bulan terangi siti hatiku terdeh nandangi nandi karongku. Hari silol kena terbiber aginku aku terpusuk endaku laos ku pancur batu mesayangku babaluah si bulung bako adiaku kinarap kenu manangin asa metua lanai kam empo. Kena terbiber aginku aku terpusuk. Kang, aku tukur deh. Melabu VCD. Ih, Langkang kini pi. Lang, visi dibajakan maksudku. Aku lah nai, bungit nukur visi dibajakan ni. Marimin. Oh, kaya. Tapi melabur ya, singkatnya. Iya. Lang, mari sebab kemari. Sedap kari. Sedap.